betapa luasnya kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Pagi hari ini kita kembali merasakan betapa besarnya rahmat dan ampunannya untuk kita semua. Dosa demi dosa kita kerjakan nyaris sepanjang hari. Perintah demi perintahnya hampir kita abaikan setiap saat. Tapi lihatlah, Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih itu tidak pernah bosan memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kita untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Allah Azza wa Jalla yang Maha Penyayang itu tidak pernah menutup pintu ampunannya yang luas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilham. Kaum muslimin yang berbahagia, Hari Raya Idul Adha adalah kisah sebuah keluarga mulia yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk peradaban manusia. Itulah kisah keluarga Ibrahim alaihi salam. Melalui kisah keluarga Ibrahim alaihi salam itu, Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita betapa pentingnya posisi keluarga dalam membangun sebuah peradaban yang besar, sebuah masyarakat yang bahagia dan sejahtera, tidak hanya di dunia namun juga di kampung akhirat. Sebuah masyarakat tidak akan bisa menjadi bahagia dan sejahtera jika masyarakat itu gagal dalam membangun keluarga-keluarga kecil yang ada di dalamnya. Dan jika kita berbicara tentang keluarga, maka itu artinya kita juga akan berbicara tentang salah satu unsur terpenting keluarga yang bernama anak. Dalam kisah keluarga Ibrahim alaihi salam, sang anak itu diperankan oleh sosok Nabi Ismail alaihi salam. Inilah sosok anak teladan sepanjang zaman yang kemudian diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang luar biasanya adalah melalui keturunan Ismail alaihi salam inilah kemudian lahir sosok Nabiullah, kekasih Allah, Rasul paling mulia sepanjang sejarah, bahkan alam semesta, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilham. Kaum muslimin rahimakumullah, saya kira hampir semua dari kita mengikuti bagaimana anak-anak remaja kita yang bergabung dalam geng-geng motor yang mulai berani melakukan tindakan-tindakan anarkis yang tidak pernah diduga sebelumnya. Kita juga nyaris menyaksikan setiap hari di sudut-sudut jalan raya bagaimana anak-anak kita dieksploitasi dan diperalat menjadi anak jalanan, mengemis, meminta-minta sambil menghisap lem dari balik bajunya yang lusuh dan kotor. Saya kira kita juga tahu hasil-hasil survei Mutakhir yang menunjukkan bagaimana jumlah ABG yang hamil di luar nikah terus meningkat dalam jumlah yang sangat memprihatinkan. Dan itu semua barulah segelintir masalah dan problem anak-anak kita di masa kini. Wallahul musta'an. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, harus kita akui dengan jujur bahwa salah satu penyebab utama terjadinya ini semua adalah orang tua itu sendiri. Tidak sedikit orang tua yang terjebak dalam dua sikap ekstrim yang saling bertolak belakang. Sikap yang memanjakan terlalu berlebihan dan sikap pengabaian yang menelantarkan anak-anak. Ada orang tua yang menganggap bahwa kasih sayang kepada anak harus ditunjukkan dengan pemberian dan pemenuhan segala keinginannya. Bahkan ada juga yang memanjakan anak dengan segala fasilitas untuk mengangkat gengsinya sendiri sebagai orang tua. Pada sisi yang lain, tidak sedikit orang tua yang tidak peduli dengan anak-anaknya atau menunjukkan kepedulian dengan melakukan kekerasan demi kekerasan kepada anak. Karena itu di hari yang penuh berkah ini, marilah kita berhenti sejenak, membuka hati untuk sejenak belajar dari ayahanda para nabi dan rasul Nabiullah Ibrahim alaihi salam, belajar tentang betapa pentingnya nilai keluarga kita, tentang betapa pentingnya nilai seorang anak bagi orang tuanya di dunia bahkan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Para ayah dan bunda yang dimuliakan Allah, pelajaran pertama dari kisah Ibrahim alaihi salam adalah bahwa untuk mendapatkan anak yang saleh, maka orang tua terlebih dahulu berusaha menjadi orang yang saleh. Karena siap menjadi orang tua artinya siap menjadi teladan untuk keluarga, bukan sekedar memberi makan dan mencukupi kebutuhan anak. Keberhasilan Ibrahim alaihi salam mendapatkan karunia anak saleh seperti Nabi Ismail alaihi salam karena beliau sendiri berhasil mendidik dan membentuk dirinya menjadi seorang hamba yang saleh. Allah azza wa jalla menegaskan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Artinya, sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Pujian Allah Azza wa Jalla untuk Ibrahim alaihi salam ini tentu saja didapatkannya setelah ia berusaha dan berusaha menjadi sosok pribadi yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua, siapakah di antara kita yang sejak awal menjadi orang tua sudah berusaha belajar dan berusaha menjadi orang tua yang saleh? Apakah kesibukan kita mensolehkan pribadi kita sudah menyamai kesibukan kita mengurus rezeki dan urusan dunia lainnya? Profesor Dr. Abdul Karim Bakar, seorang pakar pembinaan anak dan keluarga, menegaskan tarbiyah, pendidikan dan pembinaan keluarga yang kita capai itu adalah gambaran tentang bagaimana pembinaan pribadi kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ma'asyiral muslimin, tamu undangan Allah yang berbahagia, pelajaran kedua dari Nabi Ibrahim alaihi salam adalah jika kita ingin memiliki anak yang saleh, maka bersungguh-sungguhlah meminta dan mencita-citakannya dari Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala mengabadikan doa-doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam Al-Quran disebutkan, Rabbi habli minas salihin, Tuhanku karuniakanlah untukku seorang anak yang termasuk orang-orang saleh. Surat As-Saffat ayat 100. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat juga dari keturunanku. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doa. Quran Surat Ibrahim ayat 40. Kaum muslimin yang berbahagia, mungkin banyak di antara kita yang sekedar mau memiliki anak yang saleh. Tapi siapa di antara kita yang sungguh-sungguh berdoa memintanya kepada Allah dengan kelopak mata yang berderai air mata? Siapa di antara kita yang secara konsisten menyelipkan doa-doa terbaiknya untuk keluarga dan anak-anaknya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilham. Jika kita memang sungguh-sungguh bercita-cita mendapatkan anak saleh, maka kita harus berpikir dan berusaha sungguh-sungguh pula mencari jalannya. Bahkan lebih dari saat bercita-cita ingin mempunyai penghasilan yang besar, rumah tinggal impian, dan kendaraan idaman kita. Berikut ini beberapa hal yang sungguh-sungguh harus kita jalankan untuk mewujudkan impian anak soleh tersebut. Pertama, konsisten mencari rezeki yang halal untuk keluarga. Dalam pandangan Islam, apa yang dikonsumsi oleh tubuh manusia akan berpengaruh terhadap perilakunya. Karena itu Islam mewajibkan kepada setiap orang tua untuk memberikan hanya makanan yang halal yang diperoleh melalui harta yang halal kepada anak-anak mereka. Bahkan nafkah yang halal untuk keluarga akan dinilai sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muslima idza anfaqa ala ahlihi kanat lahu shadaqah." Sesungguhnya seorang muslim itu jika ia memberi nafkah kepada keluarganya, maka itu akan menjadi sedekah untuknya. Usaha memberikan nafkah yang halal tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua, dan untuk itu kita harus selalu mengingat perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tantangan tersebut. Beliau bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak lagi peduli apa yang ia kumpulkan, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Yang kedua, memberikan kasih sayang kepada anak tetapi tidak memanjakannya. Pada hari ini seiring dengan perkembangan teknologi yang nyaris tak terbendung, kita sudah tidak aneh lagi melihat anak-anak yang dibekali oleh orang tua dengan peralatan-peralatan komunikasi yang canggih, yang bisa apa saja, termasuk mengakses tayangan-tayangan pornografi. Di samping dampak lain seperti kecanduan game dan semacamnya, yang semakin meregangkan hubungan komunikasi antara anak dan orang tua, ini adalah contoh kasus di mana mungkin saja kita menganggap itu sebagai bukti kasih sayang kita kepada mereka. Namun marilah memikirkan dengan jernih bahwa bukti cinta dan kasih sayang kita yang sesungguhnya kepada mereka adalah dengan berusaha menyelamatkan mereka dari api neraka. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Apakah Anda rela membiarkan anak-anak Anda terbakar, terpanggang di dalam kobaran api neraka? Apakah kita rela membiarkan anak-anak yang kita sayangi itu menjadi bahan bakar neraka Allah? Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin rahimakumullah, para ayah dan bunda yang berbahagia. Selanjutnya yang ketiga adalah terus belajar dan belajar menjadi orang tua yang saleh dan cakap. Apakah kita sudah mengetahui panduan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak-anak? Apakah kita sudah memahami bagaimana karakter anak kita yang berbeda-beda itu? Kita tidak dilarang mempelajari konsep pendidikan dari siapa saja, tapi selalu ingat bahwa konsep pendidikan dan pembinaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik dan wajib kita jalankan. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang berbahagia. Mengapa kita harus benar-benar serius merancang kehadiran anak soleh di dalam rumah tangga kita? Menjawab pertanyaan itu, marilah merenungkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasati asya. Min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ula. Apabila seorang insan meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali dari tiga hal, dari sedekah jariah atau dari ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa anak yang soleh adalah investasi yang tak ternilai harganya. Anak yang soleh adalah pelita yang tak padam meski kita telah terkubur dalam liang lahat. Anak yang soleh adalah sumber pahala yang tak putus meski tubuh kita telah hancur berkalang tanah. Sebaliknya, anak-anak yang tidak soleh kelak akan menjadi sumber bencana bagi kehidupan kita, para orang tua di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Kaum muslimin yang berbahagia, namun jika kita merasa gagal setelah mengerahkan upaya sungguh-sungguh untuk menghadirkan sosok anak soleh dalam rumah kita, janganlah kita berputus asa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi putus asa seperti itu, kita harus belajar dari kesabaran dan keteguhan Nabi Nuh alaihi salam yang terus mengajak anaknya untuk ikut bersamanya meski kemudian anaknya memilih untuk durhaka kepada Allah Ta'ala hingga akhir ayatnya. Kesabaran juga hal paling mendasar yang harus kita miliki dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Maraknya kasus perceraian adalah bukti bahwa banyak orang tua yang egois memikirkan dirinya sendiri dan lupa bahwa anak-anak sangat membutuhkan keluarga yang utuh. Karenanya, bersabarlah karena Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Allahumma salli wa sallim wa jid wa a'in wa tawakkal wa barik bi jalalika wa kamalika ajayni balik wa asrubi qalbik sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim wa jallahu tabaraka wa ta'ala antum sahabatu rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل علينا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang menciptakan kami. Engkaulah satu-satunya yang berhak untuk kami sembah. Hari ini kami datang mengetuk pintu ampunanmu. Hari ini kami hampir hadir bersimpuh dengan peluh-peluh dosa yang melekat di tubuh kami. Ya Allah, betapa sering kami lupa bahwa kehidupan dunia ini sangat singkat, hingga kami pun jatuh dan jatuh dalam kedurhakaan kepada perintah-Mu, ya Allah. Ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami, ya Allah, jika Engkau menutup pintu ampunan-Mu yang agung. Kepada siapa lagi kami harus mencari ampunan? Ya Allah, ya Rabbana, dari bumi khatulistiwa ini, perkenankan doa kami untuk saudara-saudara muslim kami yang terjajah, yang tertindas di berbagai belahan bumimu. Ya Rabbana, berikan keteguhan dan kesabaran kepada saudara-saudara kami yang berada di belahan bumi. Kerahkan bala tentaramu di alam semesta ini untuk meluluhlantakkan para penindas mereka sehancur-hancurnya. Lindungilah kehormatan mereka. Jadikan mereka yang gugur sebagai syuhada yang selalu hidup di sisimu. Segerakan pertolonganmu untuk mereka, ya Rabbal Alamin. Ya Rabbana, di sisa hidup kami ini, berikanlah kekuatan kami untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang soleh untuk ayah bunda kami. Jika mereka masih hidup, izinkanlah kami untuk berkhidmat dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya di sisa-sisa usia mereka. Jika ayah bunda kami telah tiada, maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan penerang alam kubur mereka, ya Allah. Ampuni, ampuni, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, jadikan anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami saat kami sendiri dalam kegelapan di alam kubur, ya Allah. Karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari kerakusan para penguasa yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan untuk kami para pemimpin yang adil dan mencintai syariat-Mu. Izinkan kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat-Mu yang maha adil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Kebak ya. Orang kebak. Tadi malam ada kembung tentang ini. Iya, gak apa-apa. Ram Dino. Artis kok. Kan artis. Artisnya kok. Yang lemahan ya dia. Ya, biasanya kan tengkang kan. Tengkang di situ. Ram Dino. Polo. Jalan-jalan barang kan. Yang ngomong kanginan. Kayak artis sih. Kan tengkang di anu pak. Kayak ranjang di kali mau deh. Karena dalam pembuatan